Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله جميعا الحمد لله. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kama huwa ma'lum, sebagaimana telah kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala katsiratun jiddan, sangatlah banyak. La tuhsa, tidak bisa terhitung nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat paling besar atau min a'zami ni'amih, termasuk dari sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, annahu anzala 'alaina khaira kutubih, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kitabnya yang paling baik, yang paling mulia, diturunkan kepada rasul yang paling mulia, khatamul anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam. Dan umat beliau alaihi salatu wassalam dijadikan oleh Allah sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai sebaik-baik umat yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab yang mengumpulkan jami'al khair, seluruh kebaikan-kebaikan. Allah taala kemudian ajarkan kepada kita syariat ini, syariat yang tamah, kamilah, yang sempurna, fadilah, yang penuh dengan kemuliaan. Itulah a'zamu ni'amin, sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada kita. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang tidak ada padanya kebatilan, min baini yadaihi wala min khalfih, karena turun dari Allah Subhanahu wa taala yang hakim hamid, yang maha penuh hikmah dan maha terpuji. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Cahaya Al-Qur'an tidak akan padam, dan tatkala seorang berjalan di atas manhaj Al-Qur'anul Karim, la yadhil, tidak akan sesat. Al-Qur'an merupakan sumber keimanan, maka hendaklah kita berupaya untuk menggali dan merasakan al-iman wal-hikmah dengan terus kita membaca Al-Quranul Karim dengan penuh tadabbur, agar semakin kuat dan kokoh iman kita, semakin dalam hikmah yang dapat kita peroleh, ilmu semakin banyak kita dapatkan dari Allah SWT. Itulah Al-Quranul Karim, Hablullah Al-Matin, tali Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian kokoh. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang Allah ta'ala ridhai, menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-halak, kebinasaan. Man amila bihi ujir, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran ujir, dia akan terlindungi, akan terselamatkan dari berbagai bencana. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, barang siapa yang beri'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, sungguh dia telah mendapatkan hidayah kepada siratin mustaqim. Man talaba al-huda minhu a'azzahu Allah, siapapun yang mencari hidayah dari Al-Quranul Karim, a'azzahu Allah, Allah Ta'ala akan muliakan. Wa man ibtagha al-huda min ghairihi adallahu Allah, barang siapa yang mencari hidayah dari selain Al-Quranul Karim, adallahu Allah, Allah Ta'ala akan hinakan. Yarfa'u Allahu bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Naam. Itulah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Ta'ala turunkan dengan Al-Qur'an ini kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Namun ikhwati fil rahimani wa rahimakumullah, di antara afat, ya, di antara penyakit yang menimpa seorang hamba tatkala ia mendapatkan kenikmatan adalah ia merasa jemu dengan nikmat yang ia ada padanya, merasa bosan dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Inilah afat, penyakit yang mewabah, yang menjangkit, menjadi wabah yang merata. Ya. Tatkala seorang mendapatkan kenikmatan, ia justru merasakan bosan dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian dia ingin untuk berpindah kepada keadaan yang lain, yang ia sangka lebih baik daripada apa yang selama ini ia rasakan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia sangka dengan kebodohannya bahwa apa yang dicita-citakan, yang diinginkan setelah nikmat itu datang, yaitu sesuatu yang ia sangka sebagai hal yang lebih baik, lebih nikmat. Itulah yang kemudian menjadi alamat tanda keburukan yang ada pada dirinya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang dengan rahmatnya, dengan kelembutannya, masih mempertahankan nikmat tersebut tetap pada orang tersebut, meskipun ia sudah mulai merasakan kebosanan, kejemuan, bahkan ingin berpindah kepada keadaan yang lain yang ia sangka lebih nikmat. Kan tapi Allah bi rahmatihi wa lutfihi, dengan rahmatnya dan kelembutannya, masih memberikan udzur kepadanya, masih mempertahankan dirinya berada pada kenikmatan tersebut. Hatta idza daqa dar'an, namun tatkala semakin sesak dirinya, semakin jemu, semakin bosan dengan nikmat tersebut, bahkan murka dengan nikmat yang ada pada dirinya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan hikmahnya mencabut kenikmatan tersebut dari hamba Allah Azza wa Jalla tadi. Fa idan taqala ila ma talabah. Ketika orang tadi telah benar-benar berpindah dari keadaan yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki, yakni kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, kemudian dia merasakan kejemuan padanya, lalu berpindah dari keadaan tadi kepada keadaan yang lain yang ia sangka lebih baik, setelah Allah cabut darinya kenikmatan tadi, kemudian dia melihat, menyaksikan bahwa keadaan yang saat ini ia ada padanya ternyata ya, tidak seperti yang diangankan, tidak seperti yang ia gambarkan semula. Sangat berbeda apa yang ia rasakan saat ini dengan apa yang ia dapatkan sebelumnya. Mulailah dia merasakan kegelisahan, merasakan penyesalan, dan ingin untuk kembali kepada nikmat yang semula ia dapatkan. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan orang tadi kepada nikmat tersebut. Tatkala Allah Ta'ala memberikan, atau ketika Allah Ta'ala berkehendak dengan hikmahnya, maka bisa jadi orang tadi tidak Allah Ta'ala berikan jalan untuk bisa kembali kepada kenikmatan yang telah ia tinggalkan. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah afat, yakni penyakit yang ada menimpa pada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik agar kita senantiasa berbahagia dengan kenikmatan Allah Azza wa Jal. Wa min a'zami ni'ami hadal kitab al-azim. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa terus bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu untuk terus mengingat-ingat fadilah keutamaan Al-Quranul Karim agar kita ala ilmin wa ala basirah wa ala yaqin bifadli hadal kitab, sehingga kita terus merasakan kebahagiaan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar ini, dan kita tidak punya niat untuk berpindah menginginkan sesuatu yang selainnya. Maka di antara nas-nas dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang fadilah hadzal kitab, tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah apa yang Allah Ta'ala sebutkan, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnafum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi wallahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa aqamu shalah, menegakkan shalah, wa anfaqu, dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami anugerahkan, rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara bersembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka lah orang-orang yang mengharapkan tijarah lan tabur, mendapatkan atau mengharapkan tijarah, perniagaan yang tidak ada kerugian sedikit pun padanya. Liwafiyahum ujurahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan untuk mereka pahala mereka. Allah kemudian akan tambahkan untuk mereka Karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah azza wa jalla ghafurun syakur, maha mengampuni dan maha mensyukuri hamba-hambanya. Maka di antara fadilah yang kita bisa dapatkan dari ayat ini, bahwa orang-orang yang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah azza wa jal, dia akan mendapatkan tijarah lan tabur, akan mendapatkan ujur yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan ziyadah min fadlih. Nah, dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun, berada dalam surga, dalam taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan, wa uyun, dan juga pada mata air surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kenapa mereka mendapatkan jannah Allah dengan kenikmatannya, dengan air dari mata air yang demikian lezatnya? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Karena sebelum ini ketika mereka hidup di dunia, termasuk hamba-hamba Allah yang muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Adalah mereka dahulu, qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit di malam harinya tidur. Mereka sedikit tidurnya, mengisi malamnya dengan qiyamul lail. Tentunya ia baca pada saat qiyamul lail ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu-waktu sahur ia banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famin tilkal fadail. Di antara fadilah yang lainnya dari Al-Quranul Karim adalah bahwa Al-Quran merupakan syifa'un wa rahmah, merupakan obat syifa' yang menyembuhkan, wa rahmah, dan juga rahmah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh datang, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat, wejangan dari Allah Rabb kalian, wa shifaa'un, dan telah datang kepada kalian dari Allah azza wa jal shifaa', obat yang menyembuhkan atas apa yang menjangkiti hati-hati kalian. Warahmatun wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Telah datang kepada kalian hudan, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Naam. Al-Quran Al-Karim akan menjadi maw'idhah, akan menjadi syifa dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang zalim, la yaziduhum hadzal Qur'an illa khasara. Tidaklah akan menambahkan untuk mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini melainkan menambah kerugian di atas kerugian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara." Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran ini yang merupakan syifa, obat penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun tidaklah akan menambah bagi orang-orang yang zalim ketika turun ayat-ayat Allah, ketika mendengar, membaca ayat-ayat Allah, melainkan kerugian. Naam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisyifa'ain, berobatlah kalian dengan dua obat, Al-Quran wal-Asr, Al-Quran dan juga Al-Asr. Ini salah satu athar yang juga menguatkan atau memberikan keterangan kepada kita bahwa Al-Quran betul-betul merupakan obat. Tentu bukan hanya obat yang menimpa jiwa kita, namun juga obat atas badan kita. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita keterangan dari sisi mana Al-Quran itu menjadi syifa bagi jiwa atau bagi hati kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa Al-Quran merupakan syifa'un wa dawa'un li jumma'i amradil qalbi. Al-Quran merupakan obat yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang menimpa jiwa, baik itu penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat. Kata beliau, idh fihil barahin al-qati'ah, karena di dalam Al-Quran terdapat burhan-burhan, bukti-bukti yang demikian pasti, memisahkan mana yang hak, mana yang batil, sehingga dengan jelasnya mana yang al-haq dan mana yang batil, akan lenyaplah penyakit-penyakit syubhat yang merusak keilmuan, keimanan dan keyakinan yang ada pada seseorang. Yakni melihat sesuatu ala haqiqatih, melihat sesuatu, memandang sesuatu seperti hakikatnya. Karena dalam Al-Quran terdapat barahin al-qati'ah, bukti-bukti yang demikian pasti, membedakan dengan jelas mana al-haq, mana yang batil, sehingga akan hilanglah asyahu asyubuhat yang merusak keimanan dan keyakinan pada diri seorang. Nah. Wa fihi itsbatul ma'ad wan nubuwwat والصفات ورد المحن الباطلة والآراء الفاسدة. Di dalam Al-Quranul Karim juga terdapat penetapan adanya hari kiamat, yang mana kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kita semuanya akan mendapatkan balasan setelah kita dihisab oleh Allah Azza wa Jal, akan dibalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat, akan dibalas kejelekan dengan balasan yang setimpal. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang Al-Ma'ad, hari kita semuanya akan kembali kepada Allah, akan memperkuat kekokohan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Wan-Nubuwat, ya, penetapan tentang kebenaran nubuwah Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Juga terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang semakin mengenalkan kita azamatah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan dalam Al-Quran juga terdapat banyak bantahan-bantahan terhadap kebatilan-kebatilan dan keyakinan-keyakinan yang rusak, yang menyimpang dari yang al-haq, dari al-haq. Maka sungguh Al-Quran benar-benar merupakan syifa, penyembuh atas penyakit-penyakit syubhat, keraguan-keraguan yang menguncangkan keimanan, ya, dan akan semakin menjadikan seorang yang membaca dan mentadaburinya kokoh di atas ma'rifah, di atas al-haq, kokoh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma shifa'uhu minasy syahawat, adapun Al-Qur'an menjadi obat atas penyakit syahwat, dikarenakan di dalam Al-Qur'an terkandung al-hikmah wal mau'izah wal al-hasanah wat targhib wat tarhib wat tazhid fid dunya wat targhib fil akhirah wal amsal wal qasas allati fiha anwa'ul ibar wal istibsar fayarghab al qalb as salim idza absara dhalik fima yanfa'uh fi ma'ashihi wa ma'adih. Dalam Al-Qur'an terkandung hikmah-hikmah, terkandung wejangan, nasihat-nasihat yang mengena, nasihat yang demikian baik, yang sangat baik. Terdapat terghib, anjuran yang demikian kuat agar kita mencari kebahagiaan hakiki di akhirat. Wa tarhib, dan juga terdapat ayat-ayat mengingatkan kita agar kita zuhud terhadap dunia ini. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran banyak al-amthal, perumpamaan yang memahamkan kita hakikat dari dunia dan hakikat kerendahan dunia dan kekalnya akhirat serta kenikmatan hakiki yang ada padanya. Juga terdapat qasas, kisah-kisah yang penuh dengan ibrah. Maka tatkala seorang yang hatinya salim ketika membaca ayat-ayat tersebut, membaca qasas, membaca mawa'idah, targhib wa tarhib, maka dia akan bersegera mencari hal-hal yang bermanfaat untuk ma'ashihi wa ma'adih, untuk kehidupan di dunianya dan di akhiratnya, dan akan lari menjauh dari hal-hal yang akan memadharatkan hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga dirinya akan mencintai al-huda war-rusyd, dan akan membenci al-baghi al-ghay, akan membenci kebengkokan dan penyimpangan dari al-haq. Sehingga baiklah jiwanya dan baiklah niatnya ketika seorang telah baik hatinya, telah benar niatnya, maka dia akan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an akan menjadikan dirinya yuzakka, dibersihkan dari noda-noda, akan semakin kuat keimanannya, akan semakin besar kegembiraan dan kebahagiaannya dengan nikmat yang besar ini dari Allah Azza wa Jal. Dan dia akan bersemangat dadanya melakukan amalan-amalan yang bermanfaat untuk dirinya dan menjauhi amalan-amalan yang memudaratkannya. Kurang lebih demikian ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita tentang sisi bahwa Al-Quranul Karim merupakan syifa atas amrad al-qulub wa amrad minas syahawati wa syubuhat. Naam. Dan tentunya ya, Al-Quran juga merupakan obat atas penyakit-penyakit yang selainnya dari penyakit-penyakit yang menimpa badan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fadail hadal Quran kathir, kathirah. Fadilah-fadilah Al-Quran demikian banyak, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yang mereka sarikan dari nusus Alkitab wa Sunnah. Namun setidaknya apa yang telah kita sebutkan tadi adalah sebagian daripada fadilah-fadilah tersebut, dan mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita tasyji', terghib, agar kita semakin cinta kepada Al-Quranul Karim, mendorong kita untuk semakin bersemangat dalam membaca Al-Quranul Karim, dan lebih daripada itu adalah mentadabburinya. Naam. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seorang yang ta'allam, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Qur'an, baik mengajarkan lafaznya, mengajarkan makna tafsirnya, ya, juga belajar lafaz-lafaz Al-Quran, mentadaburinya, mempelajari tentang maknanya. Maka dengan hal itu kita akan mendapatkan al-khairiyah, kebaikan. Nah, dan dalam sebuah atsar disebutkan bahwa hadis inilah yang kemudian menjadikan para ulama demikian bersabar dalam mengajarkan Al-Quran, ya, kepada manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab, ikhwati fillah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Alafu minkum wa nastaghfirullahal azim. Apabila dalam penyampaian mukaddimah ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca tadi, ya, dari Al-Qur'anul Karim wa nusus al-hadits, dan juga nukilan dari para ulama rahimahumullah. Dan selanjutnya nanti insyaallah sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh panitia, oleh asatidzah di tempat di ma'had ini, kita akan sama-sama mempelajari salah satu dari ulumul Quran, yakni ilmu tajwid. Ilmu tajwid tentu apa yang akan kita jalani pada hari-hari ini adalah apa yang insyaallah telah antum pelajari sebelumnya. Jadi lebih bersifat sebagai tadzkir atau mudzakarah, ya, satu dengan yang lain. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita bisa menjalankan apa yang telah kita rencanakan dengan baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.